Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa ma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita kembali bermajelis melanjutkan kajian kita membaca kitab Muzakkirah Al-Hadith An-Nabawi Fil Aqidati Wal-Ittiba', mempelajari, mengkaji hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pembahasan aqidah dan pembahasan ittiba'. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menuntaskan membaca hadith yang ke-12 dan kita telah membaca sebagian dari penjelasan hadith yang ke-13, yaitu hadis yang berbicara tentang agama itu adalah nasihat, ad-dinun nasihah. Hadis dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengulangnya sebanyak 3 kali. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang faidah mengapa Nabi alaihissalatu wassalam mengulang ucapannya ad-dinu nasihat sebanyak 3 kali. Kata beliau, karraha thalathan sallallahu alaihi wasallam li ajli an yantabihal mukhatab wassami'. Tujuannya agar orang yang diajak berbicara, orang yang mendengar pembicaraan Nabi, yantabih, mengambil peringatan dari itu, mengambil tambih, memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sehingga mereka mendengarkan dan menerima ucapan itu dengan penuh perhatian. Itu tujuannya mengapa diulang sebanyak 3 kali. Nah, dan sudah kita sebutkan bahwa ini adalah salah satu uslub, salah satu metode menyampaikan suatu perkara agar lebih diperhatikan dan agar lebih mengena. Ucapan itu diulang-ulang, diulang lebih dari 1 kali. Dan kebiasaan Nabi ketika mengulang sesuatu, mengulangnya sebanyak 3 kali. Tayyib. Qulna, kami berkata liman, nasihat itu untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk a'immah, para pemimpin kaum muslimin, dan untuk ammah, orang-orang awam, orang-orang umum kaum muslimin. Hadis ini riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad, dan An-Nasa'i. Sudah kita baca biografi sahabat Tamim Ad-Dari, yaitu Tamim Ibnu Aus Ibnu Kharijah Ad-Dari Abu Ruqayyah. Kunyahnya adalah Abu Ruqayyah. Nah, dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa tidak boleh atau tidak mengapa, tidak mengapa seseorang itu berkunyah dengan menyebutkan nama anak perempuannya Abu Ruqayyah di sini. Tidak harus dia berkunyah dengan anak laki-laki yang paling tua. Dalam artian tidak wajib, namun mustahab. Ya. sebagaimana Rasulullah alaihissalatu wassalam berikutnya Abu Syuraih. Beliau bertanya, "Man akbaru auladikum?" Siapa anak lelakimu yang paling besar? Nah, dia menjawab, "Syuraih." Maka Nabi mengatakan, "Anta Abu Syuraih." Kamu kunyahnya Abu Syuraih. Itu mustahab, tidak wajib. Karena ada beberapa sahabat yang kunyahnya menggunakan nama anak perempuannya. Contohnya di sini, Tamim ibnu Aus. Ad-Dari kunyahnya Abu Ruqayyah. Sahabat yang masyhur meninggal tahun 40 Hijriah radhiyallahu ta'ala an. Nah, kemudian setelah menyebutkan hadis ini, Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala memberikan faedah kepada kita dengan menyebutkan mufradat, ya, kosakata yang penting dari hadis. Yang pertama, beliau menjelaskan mana ad-din. Ad-din adalah al-islamu kulluhu. Agama itu adalah Islam secara menyeluruh, Islam seluruhnya mencakup akidah, ibadah, muamalah, manhaj suluk, dakwah dan seterusnya. Jadi kalau disebutkan kata agama, maka mencakup Islam seluruhnya. Idh madarul Islam ala hadal hadis. Karena madarul Islam, poros Islam ala hadal hadis. Ya, berada di atas hadisnya. Ini Islam berporos, ya, berpusat, ya, menyinggung kandungan hadis ini. Nah, ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Apa makna nasihat? Kata Syekh Rabi menjelaskan, kalimatun jami'ah. Nasihat adalah kata yang luas, kata yang mencakup maknaha, maknanya adalah hiyazatul khatti, naam, hiyazatul hadzi lil mansuhi lahu. Ya, sebuah kata yang mencakup, yang artinya adalah mengumpulkan bagian, lil mansuhi lahu, untuk orang yang dinasihati. Ya, itu asal makna kata nasihat. Hiyazatul hadzi, mengumpulkan bagian untuk orang yang dinasihati. Ma'khudhatun min nushir rajul thawbahu idza khattahu. Diambil dari kata nasahar rajul. Ya. Nasahar rajul thawbahu. Apa artinya seseorang menasihati pakaiannya, yakni memperbaiki pakaiannya. Jadi kalau digunakan dalam bahasa sehari-hari, nasahar rajul thawbahu artinya apa? Seseorang sedang memperbaiki pakaiannya dengan dia menjahitnya. Ya, ada yang robek, ada yang butuh diperbaiki, dia perbaiki dengan menjahitnya. Itu asal makna kata nasihat. Jadi dari sini kita sudah bisa mengetahui bahwa tujuan nasihat itu untuk memperbaiki. Kalau ada sesuatu yang dianggap sebagai nasihat, ternyata tidak memperbaiki, dipertanyakan hakikat nasihat yang disampaikannya. Apakah sudah benar metodenya, caranya, dan seterusnya. Tujuan dari nasihat itu adalah memperbaiki. Karena asal makna kata nasohar rajul thawbahu. Seseorang memperbaiki pakaiannya yang robek. Ya. Naam, dijahit kembali. Fa syabbahu fi'lan nasih fima yataharrahu min salahil mansuhi lahu bima yasudduhu min khilali ats-tsaub. Atau min khalalis tsaub. Ya, mereka, yakni para ulama, menyerupakan perbuatan seseorang yang memberi nasihat dengan perbuatan seseorang yang memperbaiki baju yang rusak. Ya. Penyerupanya dalam hal apa? Dalam hal tujuannya berupa kebaikan orang yang dinasihati. Nah, ini tadi yang kita singgung, ya. Nah. Kemudian di sini Syekh Rabi menjelaskan makna a'immatul muslimin, para pemimpin kaum muslimin, yakni zu'ama'uhum. Kal khulafai wal umara'i wal ulama. Para pemimpin kaum muslimin itu mencakup khalifah-khalifah mereka, para penguasa yang mengurus urusan mereka, dan para ulama. Jadi ulama masuk dalam kategori a'immah kaum muslimin, ya. Ada umara' yang mengurus urusan dunia, ada ulama yang mengurus urusan agama. Wa ammatuhum, adapun ammah, kalangan awam, kalangan umum kaum muslimin adalah sairul muslimina mimman adal a'immah. Ya, di sini lebih umum ya. Kita biasa mengatakan awam. Awam lawannya adalah khawas. Kalau awam itu jamak dari amma. Ya, khawas jamak dari khas. Orang umum lawannya orang khusus. Nah, adapun di sini dalam hadis ini ketika kita mendengar amma, orang-orang umum mereka, yakni selain para pemimpin tadi. Naam. Sa'irul muslimin, seluruh kaum muslimin mimman adal a'immah selain para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Jadi selain umara, selain ulama, ya, dimutlakan dengan ammah, orang-orang umum kaum muslimin. Nah, khawasnya yaitu umara dan ulama. Taib, kita baca makna umum hadis ini. Kata Syekh Robi, hadal hadithu azimus syan. Hadis ini memiliki kedudukan yang sangat besar, kata beliau. Nah, butuh untuk kita kaji makna-maknanya. Wa min jawami'i kalimir rasul al-karim sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini termasuk di antara jawami'ul kalim Rasulullah alaihi wasallam. Apa makna jawami'ul kalim? Kata para ulama, di antaranya An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, beliau mengatakan ijazul lafzi, lafaz yang ringkas, ma'atana wulihi al-ma'anil kathira jiddan, disertai dengan cakupan makna yang sangat banyak. Jadi Nabi mengucapkan kata yang ringkas tapi memiliki makna yang sangat padat, kandungan maknanya yang sangat banyak, kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan beberapa kalimat disyarah oleh para ulama berjilid-jilid. Ada yang satu jilid, dua jilid, satu hadis. Ada yang dibahas satu jilid, dua jilid. Ya. Sahih Muslim yang disyarah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah sendiri, itu beberapa jilid. 10 jilid sampai 10 jilid. Ada bahkan cetakan yang lebih dari itu. Jadi ucapan yang ringkas, ucapan yang pendek, tetapi maknanya sangat luas, sangat padat. Itu termasuk diantara jawami al-kalim, keutamaan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi madarul Islam. Dan hadis ini juga merupakan tempat perputaran Islam. Yakni poros Islam berada padanya. Law amila afradul muslimina wa jama'atuhum, seandainya individu-individu kaum muslimin dan masyarakat-masyarakat mereka mengamalkannya, bima tadammanahu, mengamalkan kandungan hadis ini, bima anin nasihah, dari makna-makna nasihat, lana lus sa'adatad dunya wal akhirat, tentu mereka akan menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Nah, seandainya kita mau mengamalkan kandungan makna dari hadis ad-dinun nasihah, kita akan mendapatkan apa? As-sa'adah, kebahagiaan dunia akhirat. Wala asyu ukhuwah mutahabbin, dan tentu mereka akan hidup ya sebagai ukhuwah, hidup berdampingan, bersaudara, saling mencintai. Naam. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Naam. Jika mereka mengamalkan kandungan hadis ini, di samping mereka mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, mereka akan hidup berdampingan, hidup saling bersaudara, ya, saling mencintai satu sama lain. Nah, jika kita berusaha merealisasikan ini, akan tercipta ukhuwah. Kemudian kita menjadikan itu sebagai suatu sifat melekat pada kita. Fa innahu la budda an takuna hadhihi al-ukhuwah musmirah lin-nasihah. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, La budda an takun hadhin al-ukhuwah musmarah lin-nasiha. Ukhuwah ini akan tercapai ya, jika nasihat itu dijalankan. Naam. Tayyib. Begitu pentingnya ukhuwah Islamiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat yang kita baca tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya saja kaum mukminin itu bersaudara. Apa yang mempersaudarakan kita? Agama Islam, keimanan, keislaman. Dan perlu diketahui bahwa persaudaraan yang dibangun di atas keimanan itu lebih kuat daripada persaudaraan fin nasab. Persaudaraan yang dibangun karena nasab. Bahkan kata Ibnu Utsaimin, innal ukhuwah fin nasab ma'a adamid din laysat bi syai'in. Persaudaraan karena nasab tanpa adanya persaudaraan karena agama itu bukan sesuatu. Tidak memiliki makna. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau mengatakan inna bani min ahli, ketika anaknya Nabi Nuh tidak mau naik ke perahu bersama ayahnya Nabi Nuh, yaitu Nabi Nuh dan bersama kaum mukmin yang lain. Naam. Nabi Nuh berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya anakku itu termasuk dari keluargaku dan sungguhnya janjimu adalah hak. Yakni dia meminta agar anaknya juga diselamatkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, innahu laysa min ahlika. Anakmu itu bukan dari keluargamu. Kenapa? Karena tidak ada keimanan yang mengikat di antara mereka. Allah menegaskan, ya, innahu laysa min ahlika. Anakmu itu bukan keluargamu. Coba perhatikan. Ya. Naam. Maka pentingnya barakallahu fikum untuk menjalin ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, dan itu akan tercapai dengan an-nasihah. Tajma'uhum aqidah. Mereka disatukan oleh akidah wahidah, akidah yang sama, warayah wahidah dan bendera yang sama, wa manhaj wahid dan manhaj metode yang sama, li hayatihim untuk kehidupan mereka. Tayyib. Kemudian Syekh Rabi hafizahullah ta'ala akan menjelaskan satu persatu nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya dan seterusnya. Kata beliau, fan nasihatu lillah, makna nasihat untuk Allah, maknaha al-imanu bihi subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketahui bersama bahwa rukun iman kepada Allah Azza wa Jalla ada 4 perkara. Ya. Naam, iman mengimani wujud Allah. Kemudian yang kedua mengimani rububiyah Allah Azza wa Jalla, yang ketiga mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah mengimani asma'ihi wa sifatihi, nama-nama dan. Naam. Wa bi kulli ma warada fil kitabi was sunnah, demikian pula mengimani setiap yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah min asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ulya, berupa nama-namanya yang husna, asma'ul husna, al-husna artinya balighatun fil husni ghayatahu. Ya, apa makna husna? Nama-nama Allah itu husna artinya telah mencapai puncak kebagusannya. Ya, itu makna husna. Nama-nama Allah itu telah mencapai puncak kebagusannya. Ya. Naam. Bukan sekedar nama yang tidak memiliki makna. Bahkan ya, makna-maknanya yang mulia, mengandung sifat-sifat yang mulia yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit padanya dari berbagai sudut pandang. Wa sifatihi al-'ulya, dan sifat-sifatnya yang mulia, sifat-sifatnya yang tinggi, imanan haqqan, dengan keimanan yang sebenar-benarnya, shadiqan yang jujur, min ghairi tashbihin wala ta'tilin wala tahrifin wala tamtsil, tanpa mentashbih, yaitu menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya, tanpa menta'til, yaitu menolak makna dari nama-nama dan sifat-sifat itu, wala tahrif, dan tanpa menyelewengkan, ya, mentahrif, menyelewengkan maknanya, mendatangkan makna bukan makna yang sebenarnya, wala tamtsil, dan tanpa menyerupakan. Apa bedanya tashbih dengan tamtsil? Kalau tashbih itu keserupaan dari satu sudut pandang, adapun tamtsil keserupaan sama persis plek gitu. Iya. Jadi tanpa tashbih dan tanpa tamtsil. Naam. Jadi ini an-nasiha lillah subhanahu wa ta'ala. Nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita mengimani setiap nama dan sifat yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu mengapa ini pembahasan ini dikemukakan, ya, didahulukan oleh Syekh Rabi hafizahullah? Nasihat kepada Allah adalah dengan mengimani nama-nama dan sifat-sifat. Karena pokok daripada tauhid itu adalah itsbatu ma atsbathahu Allah li nafsi. Ini pokok daripada tauhid. Menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, atau apa yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala berupa al-asma al-husna, nama-nama yang husna. Ya, kita menetapkannya kemudian ma'rifah mahtawat alaihi minal ma'ani. Bukan sekedar menetapkan tanpa mengetahui maknanya. Butuh untuk dikaji dan diketahui makna-makna dari nama-nama al-husna tersebut. Ya, makna-makna yang agung yang dikandung olehnya. Dan ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah biha dengannya, dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Bagaimana maksudnya? Bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia? Yaitu kita beribadah kepada Allah dengan konsekuensi dari nama-nama itu. Misalkan nama As-Sami' yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat. Bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan dua nama ini? Yaitu kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga takut melanggar larangannya dan takut meninggalkan kewajibannya. Itu. Ya. Adapun berdoa kepada Allah dengan nama-nama ini, kita sebut nama itu. Kita jadikan sebagai wasilah. Ya, tawassul kepada Allah dengan asmaul husna. Bukan tawassul kepada Allah dengan orang-orang yang sudah meninggal. Itu tidak disyariatkan, bahkan itu tawassul yang syirki. Ya, mengandung kesyirikan. Adapun yang disyariatkan tawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Ghaffar, ighfirli, ya Razzaq, urzuqni. Wahai Allah yang maha mengampuni dosa, ampuni dosaku. Wahai Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi rezeki, berikan rezeki kepada. Jadi sebut nama Allah yang sesuai dengan isi permintaan kita. Minta rezeki, sebut namanya Razzaq. Minta ampunan, sebut namanya Ghafur, Ghaffar, dan yang lainnya. Minta rahmat, sebut namanya Rahman atau Rahim. Begitu seterusnya. Nah, itu asal tauhid. Ya. Barakallahu fikum. Makanya di sini didahulukan penyebutannya oleh Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Ala asasi laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dibangun di atas asas pondasi laisa kamitsli syai'. Ini dasar dalam pembahasan nama-nama Allah al-husna. Pembahasan asma'u sifat dasarnya ayat ini. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Allah maha mendengar dan maha melihat. Ya. Jadi kalau merasa sulit membahas mendengar asma wa sifat itu apa sih pembahasannya? Gampang saja, hafalkan ayat ini. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir, karena ini dasarnya pokoknya. Kata Syekh Khalil Harras rahimahullah dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah, fa ahlus sunnah wal jamaah wasatun baina haula'il jahmiyah. Ahlus sunnah berada pertengahan, ya, pertengahan antara kaum Jahmiyah ini an-nufah yang menafikan nama-nama dan sifat Allah semua dinafikan oleh mereka. Wa baina ahli tamtsil wal musyabbiha, dan antara ahlu tamtsil, kaum yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Dasarnya ayat ini, laisa kamitslihi syai. Kata Syekh Khalil Harras selanjutnya, wa qad raddallahu ala ta'ifataini biqauli, Allah telah membantah dua kelompok tersebut. Siapa tadi? An-Nufah, Jahmiyah, kaum Jahmiyah, ya, dan yang mengikuti metode mereka, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Karramiyah, ya. Naam, masih banyak. Mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada yang menafikannya secara keseluruhan, semuanya dinafikan. Ada yang menetapkan sebagiannya, menetapkan nama tanpa menetapkan sifat. Ada juga yang menetapkan sifat tapi sebagiannya saja. Tayyib, Allah Subhanahu wa taala telah membantah mereka dalam ayat ini. Laisa kamitslihi syai'un. Ini bantahan terhadap siapa? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bantahan terhadap kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Siapa sih yang menyerupakan Allah dengan makhluknya? Semisal Ar-Rafidah, semisal kaum musyrikin, ya, para penyembah kuburan atau tasawuf, itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa huwa sami'ul basir yaruddu 'alal mu'attilah. Ini bantahan terhadap orang-orang yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini merupakan dasar dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanpa menolak nama-nama dan sifat-sifat itu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah, dan tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya sebagaimana yang dilakukan oleh al-musyabbiha. Laisa kamitslihi syai'un, bantahan terhadap al-mumatsila al-musyabbiha, wa huwa as-sami'ul basir, bantahan terhadap kaum Jahmiyah dan yang sejalan dengannya. Nah, kita lanjut. Qala wa ifraduhu wahdahu subhanahu bil ibadah. Nasihat kepada Allah juga dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wa nafyu syariki anhu, dan menafikan, menepis, meniadakan, ya, serikat, ya, sekutu dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang apa ini? Kalau tadi tauhid asma wa sifat, ada kitab-kitab yang membahas. Ya, semoga suatu saat kita bisa bahas sih. Pembahasan apa ini sekarang? Tauhid uluhiyah. Ya. Mengesakan Allah dalam ibadah dan menafikan sekutu darinya. Artinya apa? Tauhid uluhiyah, yaitu dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bentuk nasihat kepada Allah adalah wal qiyamu bi ta'atihi. Menjalankan ketaatan kepadanya, wajtinabu ma'asi, dan menjauhi maksiat kepadanya. Ya, beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tapi ingat, dalam melakukannya harus disertai dengan mahabbatan wa ta'ziman. Disertai dengan mahabbah, ya, perasaan cinta, penuh dengan kecintaan. Nah, kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala talaban lil wusuli ila mahabbatihi. Ya. Ingin sampai kepada mahabbah. mengharapkan kecintaannya. Mengapa kita sholat? Mengapa kita berpuasa? Mengapa kita berzakat dan seterusnya? Talaban lil rusuli ila mahabbati. Ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'dhiman, dan disertai dengan pengagungan yang besar. Pengagungan yang besar ini menjadikan kita takut kepada Allah, sehingga kita meninggalkan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nah, jadi dua perkara ini harus kita datangkan ketika melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Mahabbatan wa ta'zima. Wal hubbu fihi wal bughdhu fihi. Di antara bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Wa muwalatu man ata'ahu, kita loyal, bersikap loyal, ya, dekat dengan orang-orang yang taat kepadanya. Wa munabadatu man asah, dan meninggalkan orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ini juga penting. Ya, ada sebagian orang, ya, dia sudah bagus ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari satu sisi ini dia tidak bisa. Dia masih bergaul dengan pelaku maksiat. Kalau dia benar-benar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, tentu dia tidak akan ridho dengan maksiat itu. Dia akan mengingkari maksiat itu. Di antara caranya adalah meninggalkan pelaku maksiat. Naam. Baik, karena ulama menyebutkan kaidah bahwa ridho terhadap pelaku maksiat sama saja dengan ridho terhadap maksiat itu. Apa dalilnya? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dosa-dosa Bani Israel. Bani Israel di zaman Nabi Musa, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di zaman Nabi Musa. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an banyak sekali. Dan khitabnya, pembicaraannya ditujukan kepada Bani Israel yang ada di zaman Nabi. Padahal yang melakukan siapa? Nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka, Bani Israel di zaman Nabi Musa. Tapi Allah tujukan pembicaraan ini kepada Bani Israel yang hidup di zaman Nabi. Ya Bani Israel, ya Bani Israel. Siapa yang dikhitab? Bani Israel di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Karena mereka ridho dengan perbuatan maksiat nenek moyang mereka, maka mereka juga terhitung, ya, terhitung dalam perbuatan maksiat itu. Makanya dikhitab, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Kesalahannya dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ini bahayanya. Ridho terhadap maksiat, tidak mengingkarinya, ya, masih suka duduk dengan pelaku maksiat. Ini prinsip yang keliru. Sebagian orang berdakwah mengatakan, wah, sudah, kita berdakwah dengan penuh lemah lembut. Kalau mereka main gitar, ya kita main gitar juga. Kalau perlu, keluarkan semua jurus-jurus gitarnya. Ini prinsip dari mana? Ya kan? Tidak ilmiah yang seperti ini, barakallahu fikum. Sangat bertentangan dengan uslub Al-Quran. Ya, begitulah jika seorang berjalan sesuai dengan hawa nafsunya. Dia anggap baik. Ini kan baik, ini kan baik. Padahal bertentangan dengan kaidah dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi hati-hati, barakallahu fikum, ya. Jangan mudah termakan, ya, oleh syubhat-syubhat dan kerancuan mereka. Naam. Tayyib. Wajihadu man kafara bihi, dan berjihad, ya, berjuang melawan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pembahasannya adalah pembahasan masalah ghirah, ya. Naam. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, termasuk nasihat kepada Allah, antakuna ghiratuhu lillahi, kecemburuannya karena Allah Azza wa Jal. Mengapa kita berjihad melawan orang-orang kafir? Ya, karena mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita cemburu karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang nasih lillah Subhanahu wa taala, benar-benar menjalankan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang idzan tuhikat maharimuhu. Ya, apabila larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dilanggar, maka dia cemburu karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana keadaan kudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dilanggar, Nabi sangat marah. Sebaliknya apabila pribadi beliau dilanggar oleh orang lain, beliau tidak marah. Pernah salah seorang Badui datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dia datang meminta harta kepada Nabi sambil menarik selendang Nabi, dan itu memberikan bekas di leher Nabi, mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimmalillahi." Wahai Muhammad, berikanlah kepada aku harta Allah Subhanahu wa taala. Orang Badui itu terkenal kasar. Kenapa? Karena tinggal di pedalaman, tidak seperti orang-orang yang tinggal di kota. Ya, mudah menerima. Nah, mereka kaku keras. Nabi alaihi wasallam tidak marah. Karena pribadi beliau yang dilanggar oleh orang lain. Berbeda ketika hurumatillah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar, beliau sangat marah. Kenapa? Karena sifat ini, al-ghirah. Sifat cemburuan karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi kata Syekh di sini, wajihad man kafara bi, kita berjihad. Ya. Melawan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini terbentuk nasihat kepada Allah. Itu muncul dari perasaan ghirah. Ya, perasaan cemburu karena Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wal i'tiraf bi ni'matihi wa syukrihi 'alaiha. Termasuk di antara bentuk nasihat kepada Allah adalah mengakui nikmat-nikmat-Nya. Naam. Ini salah satu bentuk syukur. Ingat tiga rukun syukur: al-i'tiraf bil qalb, wat-tahadduts bil lisan, wal 'amal bil jawarih. Ya, mengakui dengan hati, mengucapkan, menyebut-nyebut nikmat itu dengan lisan, dan menampakkannya pada jawarih, anggota tubuh kita. Ya, mengamalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita di atas jalan ketaatan kepada-Nya. Salah satunya di sini al-i'tiraf bi ni'matihi. Naam. Dan ini merupakan dasar dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih dahulu harus i'tiraf. Kalau tidak ada i'tiraf, bagaimana dia mau mensyukurinya? Makanya kata Syekh selanjutnya, wa syukrihi 'alaiha, dan syukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Berarti ini penyebutan apa istilahnya? Dzikrul al-'am ba'da al-khass namanya. Penyebutan yang umum sebelum yang khusus, penyebutan yang umum setelah yang khusus. Karena al-i'tiraf bi ni'matillah itu salah satu bentuk syukur, itu khusus. Dan syukur kepada Allah umum mencakup tiga hal yang kita sebutkan tadi. Artinya apa? Mengapa dikhususkan penyebutan al-i'tiraf bi ni'mati di sini, padahal makna itu sudah terkandung pada kata syukur kepada Allah? Ini tambih. Mengenal, mengakui nikmat Allah itu adalah perkara yang besar, yang akan mampu membuat kita melakukan rukun syukur yang lainnya. Dia tidak akan mampu menyebut-nyebut nikmat Allah kalau dia tidak mengakui itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mengamalkannya dengan anggota badannya kalau sebelumnya belum mengakui. Jadi pertama kalian yang paling penting adalah pengakuan terlebih dahulu. Karena banyak orang ketika mendapatkan nikmat, dia menyandarkan nikmat itu kepada daya dan upaya dia. Hadali, ini aku memang berhak mendapatnya karena ilmuku, karena kemahiranku, karena kepiawaianku, dan seterusnya. Yang seperti ini kufur nikmat namanya. Barakallahu fikum. Jadi termasuk bentuk nasihat kepada Allah, kita mengakui semua yang kita peroleh dari segala macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah. Yang zahirah, yang nampak, maupun yang batinah, yang tersembunyi. Nah, nikmat dunia ataukah nikmat agama, semuanya. Itu bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan masalah ini adalah banyak berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin, kata beliau, "Wa minan nasihati lillah," termasuk di antara bentuk nasihat untuk Allah adalah, "an yakuna al-insan daiman dzakiran li rabbih wa qalbihi wa lisanihi wa jawarihi." Seseorang itu senantiasa terus berzikir kepada Rabb-nya dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan anggota badannya. Jadi bentuk nasihat kepada Allah. Kita selalu berzikir mengingat Allah Azza wa Jal. Ada salah satu faedah yang menarik ya, pada firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak, tidak ada pembatasan. Tidak ada batasan angka, tidak ada batasan tempat. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Ada batasan-batasannya. Ada waktu-waktu tertentunya, ada kadar-kadar tertentunya, bilangannya. Sholat lima waktu, bilangannya lima, ya kan? Puasa, ada waktunya tertentu. Kapan itu? Yang wajib, di bulan Ramadan. Sebulan penuh. Kalau ada orang berpuasa wajib lebih dari satu bulan, nah itu maksiat sudah. Karena melebihi batas. Adapun zikir enggak ada. Allah enggak membatasi dengan batasan bilangan tertentu dan waktu tertentu. Disebutkan secara lepas, mutlak. Mutlak itu artinya apa? Lepas, tidak dibatasi. Udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, bagaimana kita berzikir kepada Allah? Tadi sudah disebutkan. Dan ini salah satu bentuk nasihat kepada Allah adalah kita banyak berzikir dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Nah, berzikir mengingat kepada Allah dengan hati, la hududa li dzikri, tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Di masjid, di luar masjid, di rumah, di tempat kerja kita, bahkan di dalam kloset. Seseorang tidak dilarang berzikir dengan hatinya. Yang dilarang berzikir dengan lisan. Bahkan sebagian ulama, saking semangatnya dalam menuntut ilmu, dia meminta kepada anaknya untuk membacakan kitab di luar mirhaud, di luar kloset. Itu kan kalau hatinya tidak berpikir, tentu tidak bisa kan begitu. Nah, dia mendengarkan fawaid dari dalam WC. Bacakan kitab ini. Waktunya tidak terbuang. Adapun kita justru membuang-buang waktu. Masyaallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seorang mampu untuk berzikir kepada Allah dengan hatinya, ala kulli hal, pada setiap keadaan. Ya, wa fi kulli ma yasha, pada setiap kondisi apa yang dia inginkan, apa yang dia dengar. Naam, karena fi kulli syai'in lillahi ta'ala ayatadullu ala wahdaniyati. Karena pada segala sesuatu itu ada ayat, tanda yang menunjukkan atas wahdaniyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaitannya dengan tafakkur. Ya. Tafakkur, memperhatikan. Memikirkan penciptaan langit dan bumi. Nah, itu berpikir dengan hati, dengan lisan. Adapun lisan tentu ada batasan-batasan tertentunya. Iya. Nah, ada kondisi-kondisi di mana kita tidak boleh menggerakkan lisan kita berzikir menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala, seperti seorang ketika di dalam WC, ketika berjima dengan keluarganya. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah Muslim bahwa di antara perkara yang diperkecualikan ketika seseorang ingin menjawab ya suara muadzin, Nabi dalam hadisnya mengatakan faqulu misla qaulil muadzin, ucapkanlah seperti ucapan muadzin. Beliau menyebutkan faedah bahwa termasuk di antara keadaan yang diperkecualikan ketika seorang dalam WC ketika menjimai keluarganya. Ya, jangan jawab adzan di situ. Nah. Baik. Kemudian terakhir kata Syekh Hafizahullah taala, bentuk nasihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ikhlas fi jami'il umur lahu. Ikhlas. Sudah sering kita dengar makna ikhlas. Apa makna ikhlas? Ikhlas lahu murni, memurnikan. Ikhlas itu artinya murni, sesuatu yang murni. Bersih dari kotoran-kotoran yang melekat. Jadi niat kita ikhlas murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala fi jami'il umur, pada semua perkara. Pada semua perkara. Ya. Sifatnya duniawi, terlebih lagi ukhrawi. Sifatnya yang individu, terlebih lagi yang ijtimai. Mengandung maslahat bagi orang banyak. Nah, seseorang ketika dia beribadah dengan ibadah yang sifatnya lazimah, sifatnya ghair muta'addi, seperti sholat, ya, puasa, zakat, puasa ya, ghair muta'addi, tidak memberikan manfaat kepada orang lain, dia diwajibkan ikhlas. Ya, apalagi jika amalan tersebut sifatnya muta'addi, memberikan manfaat untuk orang banyak. Keikhlasan lebih dibutuhkan. Ketika dia bersendiri, dia wajib ikhlas. Ketika dia melakukan amalan yang manfaatnya untuk orang banyak, kan dia terlihat tampil depan orang. Ikhlasnya lebih dibutuhkan. Karena momennya memang membutuhkan perjuangan yang lebih dilihat orang. Dan manfaatnya lebih besar. Ketika dia tidak ikhlas, dia rugi. Melakukan ibadah yang sifatnya ghair muta'addi, ya, tidak untuk orang lain, hanya untuk diri dia. Dia ikhlas di situ. Tetapi melakukan ibadah untuk manfaat orang banyak, dia tidak ikhlas, rugi dia. Bisa difahami? Karena pahala yang kedua lebih banyak daripada pahala yang pertama. Maksudnya, ketika dia berusaha ikhlas untuk ibadah-ibadah yang sifatnya, manfaatnya hanya kembali kepada dia, dia tentu harus lebih berusaha lagi menjaga ikhlasannya untuk amalan yang sifatnya memberikan manfaat kepada orang banyak. Gitu. Nah, keikhlasannya harus lebih ditingkatkan lagi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bisawab. Ini makna nasihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita istirahat sejenak, ya, baru lanjut sesi yang kedua. Barakallahu fikum.